Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatullahi wa salamuhu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mualah. Allahumma ya Rabbana inna ala tazkiyati anfusina wa ala tathhiri kulubina wa tathhiri ya Rabbana kulubana minan nifaq wa minal haqdi wal kibri wal riya'i wa hubbid dunya wa hubbid dunya wal jahi. Nas'aluka ya Rabbana as-salamata fi dunyana wa ukhrana. Waj'alna ya Rabbana minal ladhina an'amta alaihim bi anwa'il khairati wa ta'ati. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di majelis malam hari ini. Kita masih dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dengan kitab Minhajil Abidinnya. Kita sudah sampai kepada Qala al-Musannifu rahimahullah ta'ala, Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi bidharin amin ila angkol, sampai kepada pembahasan tentang arid, penghalang yang menghalangi seorang hamba menuju kepada Allah, yang menjadikan kita terhenti sampai kepada Allah, dan terhenti ini bisa terhenti seterusnya. Ada terhenti yang memperlambat sampai kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus bisa melewati rintangan dan tantangan tersebut. Kalau kita gagal, maka gagallah kita, tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tantangan yang saat ini adalah sesuatu yang kita inginkan, sesuatu atau kita tertipu oleh keinginan kita, yang ternyata keinginan kita itu tidak diridhoi oleh Allah. Maka menuruti keinginan tersebut bagian daripada ketersesatan. Sehingga kerjaan kita hanya memenuhi keinginan kita, bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keinginan-keinginan yang semacam itu adalah penghalang untuk kita sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, mari kita dengarkan Imam Ghazali. Apa yang boleh katakan? Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi fid darin amin ila anqal. Walaqad sadaqal qailu, sungguh benar seorang penyair yang menandungkan syairnya dan berkata, wa iyyakal matami wal amani, awas awas jangan kau dibuai oleh angan-angan dan harapan-harapanmu. Hanya berangan-angan, hidupnya dibuai oleh angan-angan. Wa kam umniyatin jalabat maniyata, alangkah banyaknya hayalan dan angan-angan kita ternyata menjadi sebab kematian. Artinya alangkah banyaknya sesuatu yang ada di benak kita yang kita ingin mengikuti dan menurutinya, ternyata disitulah kehancuran kita. Baik, lebih gamblangnya berikutnya ini, ayo kita baca. Seperti apa sih penghalang yang disebutkan Imam Ghazali saat ini, konkretnya jelasnya kayak apa sih yang harus kita serahkan kepada Allah. Baik, kita baca dulu, nanti akan ada pemahaman yang berikan oleh Imam Ghazali. Wa amma idza fawwadta amraka ila Allah subhanahu wa sa'altahu ay yakhtara laka. Adapun jika engkau menyerahkan urusanmu kepada Allah, nih babnya kita serahkan urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Lalu kita memohon kepada Allah untuk memilihkan yang terbaik untuk kita. Mahuwa solahuka. Jadi kita menyerahkan kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah yang terbaik untuk kita. Lam talqa, sesungguhnya engkau tidak akan menemui illal khair wassadada, kecuali kebaikan dan kebenaran. Wala taqa illa ala solahi, dan engkau tidak akan masuk atau terjatuh kecuali kepada kebaikan. Ini gara-gara pasrah kepada Allah. Qala Allah Ta'ala hikayatan 'anil 'abdis shalih, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang kisah seorang hamba yang saleh, yang ia bermunajat kepada Allah dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Wa fawwidu amri ila Allah, aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Innallaha basirum bil ibadi, sungguh Allah Maha tahu. Maka perlu kita menyerahkan kepada Allah, karena apa? Apapun yang ada di unek-unek hati kita, keinginan kita, apa sih yang ada di hadapan kita yang harus kita pilih antara mengerjakan dan tidak mengerjakan, ngambil ini, ngambil itu, maju, mundur, pergi, pulang. Ini adalah pilihan yang kita kadang tidak bisa memilih yang mana yang paling tepat. Maka cara yang diajarkan Nabi adalah setelah kita memilih dengan akal kita, dengan perhitungan pemahaman akal kita, setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah layaknya seorang beristikharah, yang seperti kita bahas pada pertemuan yang lalu. Istikharah memohon kepada Allah petunjuk mana yang terbaik. Apakah aku menikahi dia atau bukan? Apakah aku belanja atau tidak? Maka kalau orang menyerahkan kepada Allah, jadi di saat mau menikah, lihat, yang penting dia itu layak. Tanpa harus aku paksakan diriku untuk menikahi dia. Dia layak sebagai wanita solehah, menjadi ibu yang baik, dia dekat kepada Allah, dengan orang tuanya baik, selesai. Ini kriteria yang aku cari. Baru setelah itu apa? Berusaha, bertanya tentang keadaan dia, masih perawan atau tidak, kemudian mau melamar. Nah ini loh tafwid, serahkan kepada Allah. Karena engkau tidak tahu apakah yang terbaik bagimu adalah menikahi dia atau tidak. Memang dia secara lahir adalah baik, tapi belum tentu baik untukmu. Padahal pernikahan adalah satu yang hal yang mulia. Tapi ternyata kasus pilihan inilah yang kita harus serahkan kepada Allah. Ini sebuah contoh. Maka kalau kita menyerahkan kepada Allah, fawakahullahu, maka Allah akan menjaga. Sayyati ma karu, maka Allah akan menjaga dari kejahatan siapapun yang membuat makar, ingin menghancurkannya. Wahaka bi ali fir'ana su'al adab, maka yang didapat oleh keluarga Fir'aun malah kebalikannya, sayyidin kehancuran. Yang memusuhi yang hancur, tapi dia tidak. Jadi orang seorang hamba yang dekat kepada Allah, yang menyerahkan urusannya kepada Allah, akan tertolong. Akan tapi yang mencoba untuk mengganggu mereka, itu yang bakal hancur. Nah ini pendidikan. Di dalam perjuangan kita, hendaknya kita tidak boleh hanya mengandalkan persenjataan kita yang kuat. Akan tapi hendaknya kita menyerahkan kepada Allah, kita sandarkan kepada Allah, kekuatan kita adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selalu kita mendengar la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Maka ketahuilah, sebesar apapun senjata yang engkau miliki, belum tentu engkau bisa menghancurkan lawanmu. Karena apa? Kemenangan Allah yang kasih. Akan tapi bagaimana kita akan mendapatkan kemenangan? In tansurullahi yansurkum, kepada Allah. Kemudian bagaimana di dalam menjalani hidup ini, yang selama ini dalam yang selalu dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Pilihan, tetap jangan lupa ini, yang pilihan kita harus serahkan kepada Allah. Karena apa? Rahasia dari menyerahkan kepada Allah akan dikembalikan oleh Allah kepada kita. Apapun sudahlah. Dan ini, kita ini memerangi lawan Fir'aun dan keluarganya, keluarga dan bagundal-bagundalnya. Maka dengan cara menyerahkan kepada Allah, maka kemenangan didapat oleh Sayyidina Musa alaihissalam. Ini menyerahkan ini penting. Maka saat ini mungkin ada orang berjuang dan sebagainya. Ya, boleh kita berjuang. Akan tapi jangan memastikan kemenangan adalah dengan akalmu, dengan perhitungan lahirmu, dengan perhitungan akalmu, punya senjata banyak, rakyat banyak, jamaah bersamamu. Belum tentu. Sebab kemenangan yang memiliki adalah Allah akan diberikan kepada siapapun yang menyerahkan urusannya kepada Allah. Itu kemenangan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Dan buah kejayaan yang luar biasa di dunia dan di akhirat. Maka kepada siapapun yang berjuang, kami himbau untuk tidak jauh dari Allah. Selalu memohon kepada Allah. Karena kemenangan kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, amatara kaifa aqaba, tafidahu al-wiqayata. Coba kau lihat dari ayat tersebut. Allah memberikan buah daripada tafidnya, serahnya seorang hamba yang soleh kepada Allah. Allah berikan al-wiqayata, penjagaan minal aswa, dari segala kejahatan, kejelekan. Wa nasra, dan diberi oleh Allah kemenangan al-a'da, melawan musuh-musuhnya. Wa bulughal muradi, dan sampai kepada tujuannya. Fata'ammal, maka renungilah hai hamba Allah, muwafaqan, semoga engkau tergolong orang yang mendapatkan taufik pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan insyaallah taala. Baik, fa in qulta, kemudian ini. Di sinilah penjelasan tentang apa sih dua hal yang harus aku menyerahkan kepada Allah. Yang harus aku pilih antara maju, mundur, beli, tidak menikah dengan dia atau yang lainnya. Fa'inkulta, jika engkau bertanya, bayyin lana makna tafwidi wa hukmi wa hukmah. Tolong terangkan kami, kepada kami wahai Imam Ghazali, saya ingin ngerti bagaimana menyerahkan urusanku ini kepada Allah, ini caranya gimana sih? Agar pasrah saya itu benar, kalau pasrahnya benar nanti imbalannya, kebaikannya akan diberikan oleh Allah, dikembalikan kepada kita. Gimana saya ingin pasrah yang sampai mendapatkan hasil itu? Fa'lamma qatailah anna hauna faslaini, ada dua fasal, ada dua pembahasan bihima yattatihul kalam, maka dengan dua pasal, dengan permasalahan ini, dengan dua pasal maka akan menjadi jelas permasalahannya. Ahaduhuma, yang pertama yang harus engkau fahami, kata Imam Ghazali, mawdi'u tafwidi wa hukmuhu, apa yang akan kita serahkan kepada Allah dan apa yang aku harus memastikan, hukum itu memastikan aku harus serah kepada Allah. Wa thani ma'nahu wa hadduhu wa didduhu, yang kedua adalah makna tentang tafwid, batasannya kayak apa dan yang bertentangan dengan tafwid itu apa sih. Tafwid itu menyerahkan kepada Allah, ini bukan urusan akidah, ini urusan ketawakalan, dan tafwid penyerahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amma mawdi'u, adapun tempatnya menyerahkan kepada Allah adalah fa'lam ketawilah. Nah ini diajak diskusi untuk merenungi. Annal muradati thalathatun, keinginan yang ada di dalam hatimu yang ingin engkau laksanakan ada tiga model. Muradun, yang pertama keinginanmu, ta'lamu yaqinan, engkau tahu dengan yakin, annahu fasadun wa syarrun, bahwasanya keinginanmu itu adalah jelek. Mau nyuri masih mau istikharah, mau mabuk, mau judi, syarr. Lah kalau permasalahannya adalah yang begitu, enggak masuk pembahasan tafwid di sini. Kata Imam Muslim, la syakka fihi albattata kannari wal adab. Adapun urusan ketidakbaikan, kejahatan, maka enggak bisa diragukan sama sekali bahwasanya itu adalah seperti siksa. Maka enggak boleh kita mengambil itu. Wafil af'ali, dan juga di dalam urusan pekerjaan, tapi pekerjaan yang dimurkai oleh Allah, kal kufri, kekafiran, wil bid'ati, melakukan bid'ah, wil maksiati, kemaksiatan, maka fala sabila ila iradati dzalika, maka dalam hal semacam itu keharaman enggak boleh ada kemauan dan kehendak kita ke sana. Maka enggak ada tafwid masuk di sini. Penyerahan kepada Allah enggak ada di sini. Harus ditinggalkan. Enggak ada ragu-ragu aku maju atau mundur. Maksiat harus mundur. Nah ini tafwid enggak dibahas di sini. Jadi kita harus tahu. Makanya kalau keharaman sudah enggak usah pakai pikir-pikir, tinggalkan, selesai. Kewajiban enggak usah pikir-pikir. Aku sholat enggak nih enaknya. Sholat masih tanya, sholat enggak? Enggak ada. Sholat kewajiban harus kamu lakukan. Jadi kapan kita berserah kepada Allah ini? Kalau urusan keharaman enggak pakai berserah kepada Allah, tapi harus kamu tinggalkan. Wathani, yang kedua adalah, model yang kedua adalah muradun, sesuatu yang kita ingini. Kita menginginkan sesuatu, ta'lamu qat'an, dan engkau yakin seyakin-yakinnya, annahu salahun, di situ ada kebaikannya. Kal jannati, seperti merindukan surga, wal iman, keimanan, was sunnati, dan segala perilaku baik, perilaku Nabi semuanya baik, segala perilaku sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahwi dzalika, dan sepadannya. Lah kalau yang seperti ini, falaka iradatu habil hukmi, maka kamu wajib menghendaki sesuatu tersebut bil hukmi, dengan pasti. Ya kalau kebaikan enggak perlu ragu-ragu lagi. Harus kamu jalani karena kewajiban, enggak usah mikir maju mundur nih. Wala maudu ali tafwidi fihi, maka tafwid enggak berlaku di sini. Kalau sudah kebaikan yang wajib, wajib kamu laksanakan kecuali selain daripada kewajiban tadi. Wasalitsu, yang ketiga ini loh. Ini loh tempat kita tafwid nih, harus kita faham makna ini. Atsalitsu, kata Imam Ghazali, muradun, engkau menghendaki terjadinya sesuatu itu dalam dirimu dan keluargamu. Wala ta'lamu yakinan, tapi kamu tidak tahu pasti. Alaka annalaka fihi solahan aw fasadan. Jadi man, kamu tidak tahu pasti bahwasanya jika engkau melakukan hal tersebut akan menjadi sebab malapetaka atau kebaikan. Masih bimbang. Lah ini mukhotor. Khotor itu di sini. Jadi disinilah berlaku menyerahkan diri kepada Allah di dalam memilih. Kalau haram jelas wajib ditinggalkan. Wajib, wajib dilaksanakan. Lah ini yang tengah-tengah begini ini. Dia tidak wajib sekaligus tidak haram. Masuk pak yang boleh-boleh saja. Maka disinilah maknanya tafwid. Apakah aku harus melanjutkan atau tidak? Wa nahwi dzalika, dan yang sepatutnya. Nahwul nawafil, sesuatu yang sifatnya adalah tambahan. Bukan sesuatu yang asas dan pokok. Dalam kebaikan-kebaikan. Mubahat. Termasuk ya, mubahat, hal yang mubah. Tidak dikatakan wajib, tidak dikatakan haram. Fahada mawdi utafwidi. Maka disinilah letaknya tafwid, penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaisa laka an turidaha qat'an, akan tapi ketailah walaisa laka an turidaha qat'an, sama sekali engkau tidak boleh memastikan bahwasanya aku harus melakukannya. Berdagang atau tidak berdagang. Memilih pilihan antara dia dengan yang lainnya, jangan kau pastikan. Jangan engkau mendahului Allah. Sok lupa perlindungan dari Allah. Makanya sholat istikharah ini penting sekali. Karena dalam istikharah itu penyerahan kepada Allah. Dan buahnya adalah akan dikembalikan kepada kita dengan segala kebaikan. Istikharah, petunjuk kepada Allah. Minta petunjuk. Falaisalaka anturidaha qat'an. Awas untuk yang sesuatu yang bisa benar, bisa tidak. Nah ini setengah-setengah tadi, lihat. Kalau sesuatu yang setengah-setengah, falaisalaka anturida, Quran ini, bal bil istina, akan tapi dengan pengecualian, wasyartil khairi wasolahi, dengan syarat adanya kebaikan dan kemaslahatan. Anda menghendaki, aku harus berani ngomong harus. Misalnya antara beli mobil dan tidak beli mobil, sebab kita tidak ngerti apakah mobil maslahat buat kita atau tidak. Jangan-jangan gara-gara beli mobil malah malas ngaji. Nah, beli mobil antara beli dan tidak. Akan tapi boleh engkau menginginkan beli mobil dengan catatan. Syartul khair was shalah. Maka di saat seperti itu Anda boleh memastikan, aku harus beli mobil. Loh, kok jadi kau pastikan beli mobil? Bukankah kau harus berserah kepada Allah? Ya. Lah serahnya budinya bagaimana? Aku akan membeli mobil, urusan dunia. Kita contoh saja, kita mau beli dunia, yang namanya mobil, dengan catatan, pastikan aku harus beli mobil. Kalau tafwid itu begini dulu, beli atau tidak, beli atau tidak, beli atau tidak, minta petunjuk. Ada duit, tapi mau beli takut merusak anak saya, karena urusan televisi mengerikan saat ini. Apa? Saya ngomong televisi. Saya ngantuk ini. Apa tadi? Mobil, kok televisi? Mau beli televisi saya bang. Kita mau beli televisi. Dan televisi. Ini luar biasa, di sini setannya besar banget nih. Tetap duduk di sini ngantuk saya itu. Padahal sudah minum kopi juga. Berarti pahalanya paling gede di sini. Paling berat di sini. Antar beli mobil, beli dan tidak. Ini maslahat atau tidak, kan tidak tahu Anda. Bisa jadi gara-gara beli mobil semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Semua itu mobil sebagai contoh, termasuk beli baju ini, beli sepeda, beli rumah. Bukan sesuatu yang wajib. Kalau wajib harus salat, salat pakai istikharah. Enggak berlaku. Ini hal-hal aku bekerja di sini atau di tempat yang satu lagi. Lihat, subhanallah. Ini bisa jadi menurut kita baik, ternyata menjadi tidak baik. Maka boleh Anda pastikan, aku harus beli mobil. Loh kok jadi harus? Tapi beli istisna dengan syarat. Harus aku gunakan untuk lah disambungkan dengan sesuatu yang benar. Maka baru sah nanti. Aku harus beli mobil. Karena apa? Nah ini, untuk apa kau beli mobil misalnya? Agar aku bisa ngaji, dan aku pastikan sekarang buat jadwal sebelum beli mobil nih. Ngajiku semakin banyak. Pakai motor aku ngaji di 4 tempat, gara-gara punya mobil menjadi 10 tempat. Ah, bisyarat, kata Imam Ghazali. Ini. Ada orang nikah belum wajib loh ya. Aman. Syahwatnya tentram. Tidak juga tidak gampang komunikasi dengan lawan jenis. Tenang-tenang saja. Cuman baginya kalau nikah mah baik-baik saja. Maka itu perlu istikharah. Berbeda dengan yang wajib. Mohon maaf, yang wajib, na'udzubillah, godaan besar, syahwat besar. Duit ada, wajib nikah. Nikahnya jelas wajib. Harus nikah dalam hitungan dia. Tapi milihnya istikharah lagi nanti. Apakah dia atau si dia? Apa dia atau dia? Baik. Istikharah enggak ketemu-ketemu. Memang istikharah tidak harus mimpi. Tidak. Akan tapi istikharah itu adalah dengan harapan nanti. Saya istikharah malam ini, aku memohon kepada Allah melakukan sholat istikharah. Besok saya mau melamar. Tidak tahu kira-kira mana yang lebih dulu. Dua yang dicalonnya. Satu, dua. Baik semua. Soleha, soleha. Baik, baik dan sebagainya. Kita tidak tahu mana yang lebih baik di antara keduanya. Maka hendaknya kita menyerahkan kepada Allah. Cara menyerahkan kepada Allah gimana? Anda belum bisa memastikan setelah ini. Maka Anda serahkan. Jadi ya coba-coba. Berarti yang lebih dulu saja deh. Saya akan mencoba melamar ke sana. Sama-sama baik kok. Kalau gagal berarti Allah tidak menyetujui, tidak meridhoi. Kalau dimudahkan, alhamdulillah. Akan tapi bisa jadi kita memastikan salah satunya dari keduanya dengan syarat, dengan catatan. Ada kebaikan yang aku dapat di situ. Kebaikan urusannya bukan dunia lagi. Kebaikan kalau aku akan milih dia. Tapi setelah mau tetap memohon itu tetap kepada Allah. Jangan lupa kita menyerahkan kepada Allah dalam makna istikharah, baru setelah itu kita pastikan. Jadi setelah kita memohon di tengah malam agar dipilihkan oleh Allah, besok kita memastikan mana pilihanku, harus beli itu aku. Tapi ingat dengan catatan, kita bisa memastikan setelah itu dengan catatan bahwa di balik itu semua ada niat baik yang banyak. Ya itu. Harus aku akan beli mobil ini, kayaknya harus sih. Harus, kenapa harus, Pak? Harus agar engkau terhormat. Agar aku ngaji semakin rajin. Agar aku semakin dekat kepada Allah, pastikan. Kemudian setelah itu dikoreksi dong. Kalau setelah kita dapatkan ternyata apa yang ada di unek-unek kita tidak kita laksanakan, bohong kita semuanya. Berarti tauhid kita belum benar kepada Allah. Pasrahnya kepada Allah belum benar. Lah karena pasrahnya kepada Allah belum benar, ya enggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syartil khair, tadi syaratnya harus baik, wa shalah. Fa in qayyadta iradataka bil istithna, kalau engkau menginginkan sesuatu yang sifatnya tidak wajib tadi. Jika engkau ingin melakukan sesuatu yang tidak wajib, kalau wajib harus lakukan. Atau engkau meninggalkan sesuatu yang tidak haram, sebab kalau haram harus tinggalkan. Sesuatu yang boleh Anda tinggalkan, boleh tidak. Maka Anda boleh memilih salah satunya dengan catatan. Syaratnya harus ada, istitsna-nya, pengecualiannya. Maksudnya apa? Aku bingung dengan semuanya ini. Saya pilih mana? Saya pilih ini dengan catatan harus ada kebaikan yang aku dapat. Kebaikan yang lebih. Harus ada niat terlintas di benak kita. Tentang gambaran kebaikan, tentang sesuatu yang akan kita ambil tersebut. Kalau kita sudah seperti itu, maka itu maknanya tafwid. Artinya apa? Sudah memilih, kita tetap masa bingung, karena memilih ini bingung, sama semuanya. Tapi ketahuilah, kalau sudah kita serahkan kepada Allah, maka akan benarlah yang kita pilih. Tapi ingat, di saat kita memastikan satu, dalam bahasa lain adalah tarjih. Memenangkan yang satu daripada yang satu. Padahal dua-duanya bagi Anda adalah Anda tidak tahu apakah dibalik ini semua kebaikan, Anda akan tidak tahu. Karena Anda tidak tahu kalau menikah ini nanti sengsara atau menikah ini baik, enggak tahu itu semuanya. Cuman lihat, di antara duanya yang sama-sama boleh aku pilih, maka aku memilih yang A tentunya, bil istitsna. Jadi memastikannya tidak bertentangan dengan pasrah kepada Allah. Aku pilih itu saja deh. Kenapa yang tidak? Apakah dia enggak baik? Oh, dia baik. Loh, itu kenapa kok baik tidak kamu pilih? Ya, pokoknya saya enggak milih dia. Terus saya milih yang satu lagi. Loh, kenapa ini? Nah, ini alasannya harus jelas dong. Alasannya adalah khair, sholat, bukan karena duitnya lebih banyak, karena pangkatnya lebih tinggi. Oh, enggak, itu bukan alasan. Itu bukan alasan yang diterima. Mungkin dengan harapan kemuliaan. Harapan kemuliaan, istisna namanya itu. Tapi wa in aradda dunal istisna, tapi kalau engkau mengambil dari dua hal yang sama-sama boleh, di saat Anda mengambil tanpa Anda serahkan kepada Allah, dan di saat Anda memastikan pun tanpa syarat, tanpa alasan, maka itu sebelumnya tamak. Beli mobil, hanya beli mobil saja, enggak ada harapan di balik itu semuanya. Tamak, rakus. Beli motor, enggak ada harapan di balik ini semuanya. Tamak, rakus. Maka fahuwa tam'un, tam'un itu adalah tamak yang memastikan untuk melaksanakan sesuatu yang tidak wajib atau meninggalkan sesuatu yang tidak haram, Anda melakukan itu tapi tanpa harapan kemuliaan, tanpa ada syarat, ada kebaikan di balik itu semua, maka ketahuilah dalam keadaan semacam ini Anda termasuk orang rakus. Madmumun yang tercela, manhiyun anhu yang dilarang. Fa maudi'ut tafwid idzan, kalau begitu yang maknanya tafwid serah kepada Allah itu tempatnya idzan kullu muradin fihil khatar. Segala sesuatu yang engkau inginkan tapi di balik keinginan itu khatar, belum jelas. Apakah maslahah pasti untukmu atau kejahatan? Anda tidak tahu. Nah ini. Jadi kita hendaknya berpikir. Pokoknya sesuatu yang tidak wajib dan tidak haram. Tidak wajib, tidak haram. Tapi di dalamnya ini bisa baik, bisa tidak baik. Apakah jaminan istrimu kalau kamu menikah dengan perempuan itu langsung baik? Tidak tahu. Oh, dia anaknya seorang ustaz. Dia mah solehah. Apakah jaminan setelah itu jadi baik denganmu? Dan engkau menjadi baik dengannya? Tidak tahu. Maka selagi Anda tidak tahu pasti bakal baik, maka itu namanya khatar. Artinya Anda dalam, kalau Anda mengambil dia tanpa mikir, namanya spekulasi. Sehingga mukhatar itu spekulasi. Ya, orang berbisnis itu perhitungannya kurang. Pokoknya terjun saja deh, nikah saja deh. Tidak minta petunjuk kepada Allah. Makanya masuk dalam khatar ini, spekulasi yang dapat kemikir, ini mendahului Allah, kurang ajar kepada Allah, susah ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang sering menghalangi kita di dalam melakukan kebaikan untuk sampai kepada Allah, adalah melakukan sesuatu yang sifatnya boleh kita lakukan dan boleh tidak kita lakukan, kita melakukan dengan hawa nafsu, tidak ingat kepada Allah. Maka di sini khatar, fa wa alla tastaiqna salahaka illa alla tastaiqna salahaka fihi. Jadi segala sesuatu yang Anda tidak yakin bahwa di situ ada kebaikan kembali kepadamu, maka itu adalah khatar. Artinya apa? Anda kalau masuk ke dalamnya, bisa jadi Anda menjadi rugi, tidak beruntung, bermasalah. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Nah, setelah itu kita beber semuanya dalam kehidupan kita. Setiap hari kita sering menuruti hawa nafsu urusan mubahat. Bukan yang haram ya. Kalau haram jelas ditinggalkan, selesai. Lihat. Kalau tanda-tanda jelek enggak? Kalau sudah tanda-tanda jeleknya. Jadi nonton sinetron pun enggak masuk di sini. Karena sudah tahu pasti bahayanya ada. Kan gitu. Masa masih istikharah. Ini yang enggak tahu Anda bahayanya. Bahayanya tidak tahu. Lihat. Sampai urusan begini pun harus kita perhatikan. Karena tujuan Imam Ghazali agar engkau sampai kepada Allah, jangan sampai terhalang dengan sesuatu yang seperti itu. Karena engkau mengambil sesuatu yang boleh Anda lakukan dan boleh Anda tinggalkan, Anda mengambilnya dengan tamak, dengan hawa nafsu. Tidak menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, lah makna gantung kepada Allah ini penting. Sebetulnya kalau kita jabarkan lebih luas lagi, tidak ada pekerjaan yang sifatnya mubah. Jika engkau sambungkan kepada Allah, maka itu menjadi ibadah. Hal-hal yang boleh, makan itu biasa. Anjing makan, kera makan, orang kafir makan, orang beriman makan. Kan begitu. Cuma, makan yang dilakukan seorang beriman itu akan punya nilai ibadah jika Anda makan untuk bekal agar aku kuat dalam beribadah. Loh, ini kan ada catatan, syarat itu ya itu. Jangan makan leb-leb doa hanya mencari yang paling enak di warung mana ini. Sampai hafal warung paling enak dan warung yang paling enggak enak. Ini kan problem. Masa hidup kita hanya untuk memperenak makanan saja. Nah, ini kan problem. Tapi makanan kita makan litaqawi, untuk mencari kekuatan Allah, tentunya kekuatan dari Allah lewat yang namanya makanan bergizi agar aku bisa beribadah. Oh, boleh. Tidur pun demikian, tidur mubah. Asal hukumnya mubah. Tidur adalah banyak, ada binatang tidur, orang kafir tidur. Tapi Anda yang beriman, di saat tidur bagaimana agar tidur yang bukan haram dan juga tidak wajib ini akan menjadikan Anda selamat. Anda niati tidur untuk bisa bangun malam. Nah ini, coba kalau orang kerjaannya tidur saja, apakah bisa sampai kepada Allah? Biarpun tidur, kalau dengan hawa nafsu menjadi orang jago tidur. Biasa urusan makan kalau dengan hawa nafsu, apa akibatnya? Sepele loh ya, kelihatannya urusan makan mubah. Tapi kalau makannya tidak untuk kenal Allah, maka yang terjadi, yang dipikirkan Imam Ghazali, akibat jangka panjang. Kalau orang sudah biasa dengan makan yang mubah, bukan disambungkan dengan Allah, maka ketahuilah akhirnya dia tidak peduli lagi. Sehingga dari mubah ini, sehingga apa? Dia berlomba-lomba urusan keenakan makanan, sehingga dia terbiasa dengan gaya makan yang mahal, akhirnya apa? Ditarik di sana. Untuk dia melakukan yang haram hanya untuk bisa beli makan yang mahal. Urusan makanan saja, urusan perut yang satu piring. Lihat, salah akhirnya. Makanya dia anggap oleh Imam Ghazali arid. Artinya apa? Banyak orang tertipu ini bukan dalam urusan halal haram. Kalau halal haram kan jelas, halal harus kamu lakukan, wajib haram, mohon maaf, wajib dan haram. Adapun wajib jelas kamu harus melakukannya, mau tidak mau. Kalau tidak mau melakukan yang wajib maka terputus dengan Allah, jelas. Adapun haram wajib kamu tinggalkan, kalau engkau melakukan yang haram terputus kepada Allah, ini jelas. Yang jadi masalah adalah ini, enggak, orang menuju Allah enggak akan berurusan dengan ini, enggak akan melanggar ini. Kalau orang ingin kepada Allah, kewajiban pasti dilaksanakan insya Allah. Orang menuju kepada Allah, keharaman pasti dilakukan oleh insya Allah. Cuman ini loh orang yang tertipu dengan mubahat. Masuk dunia tasawuf, lihat, ternyata dia beli mobil, rumah megah. Apakah itu dilarang? Tidak, siapa yang mengatakan itu dilarang? Cuman yang harus diperhatikan waktu aku harus membangun rumah megah ini loh yang dimaksud. Supaya tidak ada yang tertipu. Sebab dengan hal-hal yang tidak haram dan tidak wajib ini adalah mubahat. Hal-hal yang mubah yang banyak, tapi orang bisa terhenti kepada Allah gara-gara itu semuanya. Kalau haram rambunya jelas. Kalau haram jelas, rambunya jelas. Pasti gak nyampe kepada Allah, kan jelas. Tapi orang yang tidak melakukan haram, tidak melakukan yang haram, melaksanakan kewajiban, beres. Dipikir sudah sampai kepada Allah, tak taunya dia terjegal dengan urusan mubahat tadi. Hal-hal yang mubah tapi tidak diperhatikan. Tidak disadari ternyata mubah bisa menjadi penghalang. Maka Imam Ghazali tidak mengatakan bahasanya keharaman menghalangi. Oh itu bah jelas, gak dibahas lagi. Orang ahli ibadah insya Allah sih jauh dari keharaman. Tapi aneh lagi kalau orang ahli ibadah masih melakukan yang haram, gak masuk babnya di sini. Ahli tasawuf ribanya jalan. Ahli tasawuf haramnya jalan, makanannya enggak jelas dari mana itu makanan yang dimakan. Ahli tasawuf meninggalkan kewajiban enggak sholat, mau kemana? Itu memang enggak masuk dalam pembahasan dunia tasawuf. Dunia tasawuf itu orang yang sudah menjalankan kewajiban, meninggalkan keharaman, tapi kata Imam Ghazali, orang yang seperti ini pun mungkin sekali terhenti dengan mobil mewahnya, dengan rumah megahnya, dengan jabatan yang boleh diambil. Dulu mah selamat dia. Waktu jadi orang biasa mah aman saja. Bahkan dia waktu itu gak menginginkan jadi Pak Kuwu. Anggap saja Kuwu, kelas kecil saja sebelum presiden. Tapi setelah diangkat jadi Kuwu, berubah kan. Padahal dia adalah urusan mubah. Mulai bertentang, metenteng misalnya. Mulai sombong muncul dia. Lihat, kenapa dia tidak menyerahkan kepada Allah waktu mengambil jabatan itu. Termasuk rumah yang Anda bangun, hati-hati. Makanan yang Anda makan, hendaknya kita selalu sambungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita pilihkan, minta petunjuk. Ya, ini tidak haram, tidak wajib. Artinya hal-hal yang mubah. Artinya aku boleh beli mobil karena aku sudah punya duit, tapi aku tidak tahu apakah aku beli mobil ini lebih manfaat untukku atau tidak. Maka di malam hari minta kepada Allah petunjuk, ya Allah, tunjukkan kepada aku akan beli mobil. Baik, besok pagi Anda pergi ke showroom. Niat, ya Allah, semalam aku sudah minta petunjuk kepadamu dan aku istikharah akan beli mobil. Kemudian di saat anda memastikan harus beli, tumpangi. Aku harus beli mobil. Tapi harus ada gambaran. Untuk apa ini? Untuk apa beli mobil, hewa nafsuku? Jangan sampai kau tipu aku beli mobil tak tanya untuk menjerumuskan kepada keharaman. Tidak. Beli mobil untuk bisa ngaji, untuk menghormati keluarga dan sebagainya. Beli. Rumah pun demikian. Dan semua kemubahan hendaknya kita hubungkan kepada Allah. Jangan sampai mubah tersebut menjadi penghalang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Syukran katsiran kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada para jamaah kami berikan kesempatan untuk bertanya dan juga kepada para pendengar Setia Radioku dan pemirsa Al-Bajah TV dimanapun Anda berada. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaan Anda di alamat fanspage resmi Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Silakan kesempatan pertama kami berikan kepada para jamaah dari jamaah bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli alaihi wasallam. Abu ya, biasanya di perusahaan-perusahaan itu ada ikatan dengan BPJS. Ada BPJS ketenaga kerjaan. Nah di situ setiap pegawai itu dipotong gajinya untuk membayar BPJS dan ditambah dengan dari pabriknya juga. Dan ketika si pegawai tersebut sudah resign, BPJS itu bisa diambil. Nah, bagaimana cara membedakan hak kita dengan riba yang diberikan oleh BPJS tersebut? Jadi kan ketika diambil itu kan pas sudah tercampur dengan riba Bu Yaya. Dan kalau kita mau mengeluarkan uang riba tersebut, akan tetapi karena kita butuh, jadi kita pinjam dulu, kemudian di lain waktu kita gantikan, itu hukumnya bagaimana? Apakah selama kita belum menggantinya itu terkena dosa atau setelah menggantinya kita tidak berdosa gitu? BPJS jaminan kesehatan ini. BPJS ketenaga kerjaan. Untuk kesehatan kan itu? Ya bisa seperti itu Bu. Atau asuransi lebih umum lagi? Kalau BPJS kan hanya apa singkatannya BPJS? Sama. Apa? BPJS apa singkatan Pak? Kurang paham itu kalau singkatannya Bu. Nah? Kurang paham sih. Coba BPJS artinya? Kalau BPJS kan hanya untuk kesehatan, bukan untuk dikembalikan. Mungkin itu asuransi lebih umum lagi. Apa yang bisa? Singkatan BPJS apa? Saya tidak paham BPJS. Badan? Jaminan? Sosial. Itu untuk apa? Kesehatan saja? Iya, untuk kesehatan. Lebih umum. Umum. Artinya kayak asuransi kan? Baik. Sekarang kita bahas masalah asuransi. Asuransi, ada sampelnya dalam Islam itu begini aturannya. Sampel asuransi namanya takaful atau tolong-menolong. Hendaknya asuransi itu benar-benar murni. Kita punya jiwa tolong-menolong. Dan perlu kita galakkan namanya asuransi. Tapi asuransi ini benar jiwa nolong. Jadi begini, kita grup ini jamaah Al-Bahjah. Ada berapa? Anggap saja ini 1000 atau 2000, 3000. Kita data semuanya. Sudah mengganti anggota Al-Bahjah. So, sekarang kita hidupkan gaya hidup tolong-menolong. Loh, ini lagi diangkat oleh Islam. Caranya bagaimana? Anda menyumbang setiap bulan Rp5.000. Untuk siapa? Untuk yang sakit di antara anggota 3.000 orang ini. Coba saya pengen tahu, 5.000 kali 3.000 berapa sih? Oh, masya Allah, orang tidak sedang duit semuanya ini. Diajak ngitung duit pada susah. 5.000 kali 3.000 berapa? Berapa? 15 juta. 15 juta ya? Betul. 15 juta. Setiap bulan. Dua bulan berapa? 13 juta. Dikumpulin itu semuanya. Kalau nanti ternyata ada yang sakit, ya, ada yang sakit, diambilkan dari dana itu. Dan dana ini boleh dikembangkan, nanti diambil oleh lembaga yang khusus untuk dikembangkan, dibisniskan, sampai berkembang menjadi banyak. Sehingga kalau ada orang sakit, bisa jamin. Jadi nanti, Setelah duit dikumpulkan, nanti dari pengumpul ini sudah menjanjikan pokoknya. Yang sakit nanti bakal ditolong. Sesuai kebutuhannya. Butuhnya 100 ribu, 100 ribu, 300 ribu. Karena niatnya kita memang menolong. Itu kan hidup indah. Hendaknya kita seperti itu. Buat Anda asuransi. Itu namanya asuransi takaful. Jadi niat Anda adalah memberi. Dan Anda tidak mengharap kembalian. Penyakitnya kan Anda mengharap kembalian kan. Inilah pendidikan enggak benar, pendidikan main rampok nanti. Jadi enggak, bukan pendidikan jiwa besar untuk membantu orang lain. Lihat. Sehingga kita membantu hanya harapan minta. Sebetulnya diam-diam saya membayar BPJS, kenapa? Ya semoga saya sakit biar ngambil duitnya. Begitu? Enggak kan? Cuman tanpa Anda sadari Anda niat begitu loh kayaknya. Coba ya Allah, saya bersedekah membantu saudara-saudara saya untuk tolak bala, bahkan begitu. Disabdakan oleh Nabi, as-shadaqah tadfa'ul bala. Nah, jadi dalam dunia asuransi atau takaful dalam Islam itu Anda niatnya tabarruk, memberi tanpa ada harapan kembali. Enggak usah hitung-hitungan nanti. Berapa juta pun yang aku berikan enggak penting. Yang penting aku bayar tiap bulan untuk membantu saudaraku. Atau 30 ribu selama ini kalau enggak salah, 30 ribu lah BPJS misalnya. Cuman kalau transaksinya adalah bukan tabarruk, bukan Anda memberikan, berarti Anda seperti menitipkan. Titipanmu apa? Nanti kalau saya sakit saya ambil. Lah, sahnya adalah Anda hanya mengambil apa yang Anda bayarkan. Kalau lebih itu masuk babnya riba, sudah enggak benar lagi. Karena Anda waktu menitipkan adalah bukan memberi. Kalau memberi Anda boleh dikasih lebih banyak dari itu. Makanya sebetulnya kan kita sampaikan, tinggal dirubah saja transaksinya. Bahwasanya dari pihak pembayar ini sifatnya tabarruk, niat untuk berbuat baik membantu saudaranya. Dan semoga tidak sakit, kan begitu. Kemudian pihak pengusaha, pengelola menjanjikan siapapun yang sakit dari anggota akan dibantu. Tentunya dengan sesuai dengan kebutuhan, bahkan dengan janji angka yang ditentukan boleh. Karena apa? Saya sudah memberi. Dan itu akan dikelola untuk nolong grup saya, kaum muslimin di Indonesia atau warga Indonesia, biarpun bukan muslimin. Ini adalah makna takaful yang benar. Tapi kalau takafulnya tidak syar'i, lihat, misalnya asuransi mobil. Kalau lecetnya sedikit kan enggak diganti, agar bisa diganti komplain bisa, tabrakin agak gede dikit, kan sudah ngajari enggak benar coba. Kejujuran enggak ada di sini. Makanya syariah Islam tetap penting, harus agar takaful yang syar'i sesungguhnya. Nah, selagi tidak syar'i ya tidak syar'i. Selagi syar'i, tidak syar'i, tidak syar'i. Mungkin ada yang mengatakan bahwasanya, yang penting niat saya tabarruk, saya tidak mengharap apa-apa. Anda niat untuk memberi. Lalu tidak niat mengharap apapun dari itu semuanya. Cuma kalau diberi, alhamdulillah. Tapi transaksi dua belah pihak, bukan Anda sendiri. Bahkan sebetulnya, kalau seandainya Pak Presiden mau dengar misalnya, saya katanya, atau Pak Pengurus BPJS mau dengar, merubah transaksinya saja, saya akan masuk dan saya dukung semuanya untuk masuk BPJS. Transaksi gimana? Bab tabarruk saja. Jadi kepada kaum muslimin, bahkan bukan muslimin, dihimbau untuk memberikan bantuan setiap sebulan 30 ribu. Nanti bagi yang sudah menjadi anggota ini akan dapat jaminan, kalau seandainya sakit nanti bakal dibantu. Kan selesai. Makanya menjadikan halal haram urusan transaksi, bentuknya sama. Makanya orang Yahudi yang belum paham innamal bay'u mithlu riba. Namanya jual beli itu sama kayak riba. Jual beli cari untung, riba cari untung. Karena apa? Jiwa besar, jiwa menolong itu harus ditumbuh suburkan. Kalau jiwa menolong tidak pernah tumbuh subur, maka yang subur adalah jiwa rakus mengambil haknya orang lain. Nah ini yang terjadi dalam asuransi yang haram, lihat. Sudah nyungsep malah disinjek lagi. Itu kan dalam dunia keharaman. Coba enggak bisa melanjutkan asuransinya, gimana? Hangus kan? Hangus. Karena garam larat, saya asuransi nyungsep, gak bisa bayar, wah hangus. Ini kan bermasalah, mestinya, wah kenapa kok kamu nyungsep? Waduh, ini. Menyisih yang nyungsep ditolong, kalau dalam Islam kan begitu. Jadi kita rindu kalau seandainya penegakan ini, hukum-hukum Islam dalam hal ini. Jadi kita lajak dari sejuta berapa juta ini, masuk dalam asuransi yang Islam ini. Semua bayar. Dan insya Allah semuanya gak berharap sakit kok. Kalau ternyata enggak sakit, alhamdulillah, berarti benar-benar pahidah saya menolong orang lain. Dan punya jiwa menolong, susah untuk berbuat zalim. Tapi kalau jiwa nolong saja, nolongnya pun masih berharap yang lebih gede. sampai kurang ajarnya asuransi jiwa itu yang dimasukkan asuransi jiwa mbahnya yang diperkirakan 4 hari 4 tahun lagi meninggal. Ini akan kurang ajar. Coba. Coba kalau tahu dikasih kabar malaikat Israel, ndak mbahmu umurnya 100 tahun lagi. Mau ngasuransi kan? Enggak mau, karena memang enggak niat baik. Ini pendidikan salah. Saya hanya pengen merubah transaksi saja. Selesai setelah itu. Enggak apa-apa, ini jawabannya. Karena apa? Kita ingin mendidik kemuliaan. Yang tidak benar harus katakan tidak benar. Saya kan enggak murah fatwa, ini jadi benar dan sebagainya. Kalau masih ada orang melakukan salah, tinggal minta maaf kepada Allah. Cuman ini harus dirubah. Supaya kita punya jiwa menolong itu. Jiwa menolong itu penting. Ta'awun. Bukan kita setiap memberi harus hitungannya ada kembali kepada saya. Oh enggak begitu. Gimana kita punya jiwa menolong? Jiwa menolong, jiwa menolong. Hebat kan? Kalau jiwa menolong enggak akan berbuat zalim nanti. Sehingga yang kita bayarkan per bulan 30 ribu, menolong saudaraku. Sehingga di saat melihat orang sakit di rumah sakit, aku bisa membantu dia. Dapat doa. Bukankah ada jaminan anak? Abdi maritu falam ta'udni. Kita nolong orang sakit itu berarti kita membuka pintu dikabul doa oleh Allah. Tapi kalau kita nolongnya adalah, bukan nolong enggak, itu nolong diri sendiri, jujur ayo. Nolong diri sendiri bukan nolong orang. Saya bayar, kalau saya sakit saya ambil lagi. Saya bayar, kalau sakit saya ambil lagi. Anda niat nolong atau tidak? Coba ini saja saya perlu. Kita perlu bangkitkan jiwa tolong, jiwa menolong saja ini. Adapun bagi siapapun yang terlanjur masuk dalam wilayah itu, ya tinggal beristighfar segera bagaimana ditata hati. Sampai nanti saya tidak butuh dengan itu semuanya. Sampai ada takaful syar'i yang islami, Anda masuki itu. Asuransi yang syar'i, Anda. Termasuk di bank-bank syariah sudah ada asuransinya, ternyata akadnya tabarruk, suka-suka. Itu Anda masuki. Disinilah Anda selamat nanti, biarpun masih ada kekurangannya, ya. Ya namanya upaya, usaha ya, kalau belum sempurna paling tidak selamat deh, gitu saja. Ini adalah urusan masalah asuransi secara umum atau sering disebut juga secara khusus BPJS dan yang lainnya. BPJS. Sehingga orang itu biasanya, jujur saja, yang masuk BPJS biasanya sudah ada tanda-tanda kata dokter, waduh harus operasi BPJS dulu, lah kan begitu. Kalau niat baik dari kecil sudah masukkan. Bahkan mohon maaf ya, kalau seandainya negara ini dikoordinir secara benar, boleh semua pegawai, semua pekerja dipotong, misalnya tentunya untuk tujuan agar bantu saudaranya. Diminta kamu harus membantu sesuai dengan gajinya. Yang gaji sejuta misalnya, yang gaji sejuta harus bantu 5.000. 5.000 saja, kalau semua warga Indonesia 5.000-an per orang, gratis rumah sakit semuanya untuk orang. Sebab kan tidak semua masuk rumah sakit coba. Banyakkan mana yang sakit dengan yang tidak sakit? Banyak yang tidak sakit. Hitung rumah sakit yang ada di Cirebon berapa? Paling banyak semua penghuni rumah sakit biasanya anggap sahabat 10.000. Enggak nyampe 5.000 orang masuk rumah sakit. Penduduk yang sehat berapa? Sangat besar lah. Cuman ini pengelolaan ini harus syar'i. Kalau tidak syar'i ya ruang bermasalah nanti. Belum lagi urusan BPJS ini enggak tahu yang benar mana, saya bingung dari pihak enggak tahu. Wallah saya enggak pernah urusan dengan pemerintah, saya enggak pernah orang dari pemerintah. Saya enggak pernah urusan rumah sakit, saya enggak punya rumah sakit. Cuman yang jelas dari pihak rumah sakit ngomongin kan saya dirugikan. Itu katanya kurang, katanya negara kurang. Karena enggak cukup untuk biaya rumah sakit. Sementara yang ngomong lebih, aduh pusing saya enggak. Katanya punya rumah sakit, sekarang rumah sakit itu sudah tidak prospektif lagi untuk bisnis begini. Karena apa? Gara-gara ada BPJS kami bangkrut rumah sakit. Waduh pusing, katanya punya rumah sakit. Nah ini kan macam-macam sudah. Belum lagi itu ibu-ibu yang bajunya kusel, bapak-bapak yang pakai sepeda. Sayang nunggu berjam-jam gak diurusi. Ada yang ngomong begitu. Terlambat penanganannya, macam-macam. Kok problem ini? Bukan solusi. Wallah alam bisawab, saya tidak pernah urusan begitu. Nah, sekarang masuk bab tahfidz saja. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau halal haram seperti itu hukumnya, selagi asuransi yang sifatnya adalah membayar untuk ditarik kembali, maka itu sudah tidak syar'i. Selagi tidak syar'i ada unsur riba lebih dari apa yang kita bayarkan. Tapi kalau akadnya tabarru aku memberikan, kemudian dari pihak pengelola menjanjikan akan memberi biarpun lebih besar dari yang aku bayar, enggak apa-apa. Itu halal. Ini saja, selesai insyaAllah. Semoga Allah menjauhkan kita dari riba. Dan semoga enggak usah sakit deh. Amin. Enggak usah sakit, enggak usah ditambah. Kalau sakit semoga enggak usah pakai gitu. Itu tuh pasien. Jangan kalau sakit semoga banyak duitnya. Ya enggak enak juga kan? Nah, itu semoga tidak sakit, selesai. Dan semoga kita bisa menolong orang yang sakit. Semoga kita bisa bersedekah membantu orang yang sakit. Ini saja cukup insyaallah. Nah, ada ibu-ibu? Dari jemaah ibu-ibu. Baik, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi maghfirah yang sebanyak-banyak kepada kita semua ya, Bu. Begini pertanyaannya, Bu ya. Allah Subhanahu wa taala menyiksa hamba-Nya itu abadan-abadan, selama-lamanya. Dan sebagai makhluk-Nya Allah Subhanahu wa taala dan sebagai hamba-Nya gitu, Bu ya. Sungguh sangat tidak tega apabila seorang hamba disiksa sampai tidak ada henti-hentinya, tidak ada putus-putusnya sampai akhir zaman, sampai tidak ada zaman akhirnya gitu, Bu ya. Apalagi sebagai Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberi kasih sayangnya melebihi dari seorang ibu kepada anaknya gitu. Di kita menyikapi dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam tentang dengan bapaknya yang sampai tidak bisa masuk ke dalam surga bersama Nabi Ibrahim, juga kisahnya Nabi Lut dengan anaknya Kanaan gitu, Bu ya. Itu semoga Allah memberi maghfirah kepada hamba ini, Bu ya, karena kekurangan dan kebodohan dari anak pribadi. Begitu pertanyaannya, semoga Bu ya bisa menyikapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, pertanyaannya maksudnya bagaimana Allah menyiksa hambanya sampai selama-lamanya? Itu. Iya. Kalau bisa usul gitu kepada Allah gitu, Bu ya. Usul. Jangan sampai disiksa sampai abadan-abadan gitu, Bu ya. Baik. Sedangkan hidup di dunia seperti itu. Baik. Kita yang ditanya, bukan Allah yang ditanya. Baik. Anda tidak melihat dikisahkan bahwa ayah itu, Allah itu lebih kasih kepada hambanya. Ceritanya ada. Rasulullah bercerita. Gimana jika engkau melihat seorang ibu? Ceritanya ada seorang ibu mencari anaknya. Setelah itu mencari anaknya sampai enggak ketemu. Tiba-tiba ketemu anaknya sampai berjam-jam, berhari-hari. Kebayang anaknya di mana? Setelah itu ketemu anaknya dipeluk. Kemudian Rasulullah bertanya, kira-kira kebayang enggak ibu ini memasukkan anaknya ke api? Jawab sahabat Nabi, tidak. Tidak mungkin seorang ibu ini memasukkan anaknya ke api. Karena ibu sangat sayang kepada anaknya. Bagaimana jawaban Rasul? Allah lebih kasih sayang kepada hambanya melebihi dari ibu ini kepada anaknya. Bagaimana? Allah lebih sayang. Ibu ini tidak akan mungkin memasukkan anaknya ke api. Allah lebih sayang kepada hambanya. Maka Allah pun akan berlaku sama. Seperti ibu ini bahkan lebih sayang, dikatakan Nabi. Lebih sayang. Tapi ada catatannya dong. Coba, kenapa ibu ini tidak akan melempar anaknya ke api? Kenapa coba? Karena tahu anaknya terikat. Anaknya megang. Anaknya ngerangkul. Anaknya patuh. Coba kalau anaknya bawa pisau. Mau gini. Ayo coba. Kalau anaknya waktu pun dirangkul, bunuh pak. Ayo coba. Coba saja, tidak usah jauh-jauh, tidak usah anaknya orang lain, anaknya ibu saja. Tiba-tiba katanya seorang ibu sangat sayang kepada anaknya. Tatanya apanya? Sayang malam nanti mau bunuh ibuku. Bawa pisau ke sana kemari. Hah? Tatanya membunuh, enggak kena. Membunuh, enggak kena. Membunuh, enggak kena. Apakah masih bisa berkata, aku sayang kepadamu, wahai anakku? Enggak. Nah, jadi lemak kadang memahami hadis ini seolah-olah Allah kok kejam ya, ibu saja tidak akan menyiksa anaknya. Oh, anaknya terikat, patuh, disuruh ngerangkul, sini-sini, anaknya mencari. Coba kalau anaknya kurang ajar, ayo, biarpun seorang ibu, anaknya kurang ajar, petenteng, dikasih tahu, mau fitnah lagi, bikin kurang ajar lagi, sampai ibunya dicaci maki oleh seorang sedunia, misalnya sekampung caci maki gara-gara anaknya ini. Kira-kira ibu marah atau tidak? Marah tentu. Hanya ibu gila saja enggak marah dicaci. Bahkan ibuku pezina, ibuku begini, ibuku... Coba, dibilang ibu pezina marah atau tidak? Marah. Dibilang ibunya pezina, marah kan? Ibu pezina, ibuku suka selingkuh. Ibuku khianat dengan bapakku. Ibuku. Marah. Kurang ajar kamu anak begini. Baik. Bagaimana ini orang bikin marah? Ada tandingan. Ada Tuhan lagi selain kamu, ya Allah. Ini kan kurang ajar pada Allah. Lebih kejam daripada mengatakan kalau ibunya pezina tadi. Makanya yang abadal abidin itu yang kurang ajar pada Allah. Masa ada Tuhan tandingan? Ya Allah, aku lebih percaya kepada Tuhan yang satu daripada kamu. Kan kurang ajar. Itu lebih kejam daripada mengatakan ibuku bezina. Coba. Ya ini. Maknanya seperti itu. Jadi, Allah sebetulnya tidak. Sudah, pokoknya Allah sudah menjanjikan. Kalau kamu mendengar patuh, tidak akan saya siksa. Dengar dong. Tapi kurang ajar. Kurang ajar kepada Allah berlebihan. Makanya yang abadal abidin yang selama-lamanya itu, ibu, adalah yaitu yang kurang ajar benar pada Allah. Tidak usah ngukur yang lainnya, ibu yang bertanya misalnya, Abdullah, ibunya, anaknya soleh semuanya insya Allah, amin. Tidak usah jauh-jauh, apakah benar ibu seperti itu, sampai mengusulkan kepada Allah, karena Anda tidak pernah, Anda tidak menjadi Tuhan yang sudah mengatakan, kalau kau mengatakan ada Tuhan dua, kurang ajar kepadaku. Pelanggaran, kau buat tandingan untukku, hah? Jadi kamu ini siapa yang ngasih mata? Hah? Siapa yang ngasih nafas? Hah? Siapa? Sudah begitu kau bilang, yang ngasihku adalah Tuhan berhala. Loh, kamu ini kurang ajar benar, kan begitu? Nah ini, lah orang sudah kurang ajar begini, apakah lalu berkatakan, ya Allah, kenapa kau masukkan dia ke neraka selama-lamanya? Karena Anda bukan Tuhan. Kan begitu? Dia kurang ajar pada Allah. Dan yang selama-lamanya di neraka kan hanya orang model begitu. Kalau orang maksiat kan dicebur, dicelup sedikit seperti anak kita, kita plek, pukul, besok masuk, saya peluk lagi, kasih duit. Ini menfitnah ini. Fitnahnya bukan sekedar mengatakan ibunya pezina, selingkuh, bukan. Ibunya difitnah, bukan ibunya berzina lalu diomongin, difitnah. Coba, ibunya seorang solehah, punya anak, tatonya apa? Nyebar, mengekspos ke sana kemari. Tahu enggak, saya punya ibu paling jelek di dunia. Dia pezina dan sebagainya, fitnah. Kalau benar mungkin ibunya mengatakan, ya memang saya jelek, fitnah. Mengatakan Tuhan dua itu fitnah. Begitu. Tuhan dua fitnah. Jadi kadang-kadang cara pandang kita adalah cara pandang yang tidak kita contohkan dengan diri kita sendiri. Makanya seperti orang kafir mengatakan, kok ada dalam hukum Islam kok hukum kisos? Ya apa itu? Sudahlah jangan dihukum kisos, kasihan kok orang dibunuh. Hei, karena yang dibunuh bukan bapakmu, bukan anakmu. Coba anakmu disembelih sama orang, kau marah atau tidak? Coba. Kadang-kadang kita ngelihat untuk orang lain, orang dihukum kisos. Astagfirullahaladzim, kok Islam hukum kisos? Terus, apa hukuman yang paling bagus bagi orang yang membunuh orang lain? Ya jangan kisos deh, cambuk 100 kali. Kamu bisa ngomong begitu. Tapi ini orang loh ya, yang bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh itu loh. Marah enggak kira-kira? Ini. Apakah ada seorang anak misalnya setelah ibunya digorok begitu lalu berkata, tolong pak, jangan dikisos dia, kasihan dia. Mustahil, karena dia memandang bukan kepada dirinya, kepada orang lain. Makanya Barat waktu mengkritisi Islam karena dia memandang hanya mencari-cari kesalahan. Zina, lah kok zina saja sampai dicambuk begitu? Oh, kamu tidak tahu rasa sakitnya orang yang dikhianati. Coba kamu yang mengatakan begitu, bagaimana kalau istrimu dizinai oleh orang lain? Seorang laki-laki mungkin mengatakan, dalam Islam kejam banget, masa hukum zina harus dirajam? Baik, katakan kepada laki-laki yang ngomong begitu, bagaimana kalau ternyata engkau punya istri yang sangat engkau cintai? Kemudian tiba-tiba ada laki-laki yang menzinai istrimu, kamu marah atau tidak? Dan bagaimana rasa sakit hatimu di saat istrimu berkhianat, lu berzina dengan orang lain? Ya marah. Kalau ada yang mengatakan, oh saya sih biasa saja, oh ya kamu gila. Masa istrinya zina dengan orang lain diam saja? Ya gila, kan begitu. Jadi ukurannya adalah musibah pada dirinya. Sama ini. Ini sering pertanyaan disampaikan seperti ini. Karena kok Allah kok kejem banget loh. Gak ada kalimat kejem kepada Allah. Sebab apa? Ada bab lain lagi kita bahas. Kenapa kok orang dimasukkan neraka oleh Allah? Kenapa Anda masukkan surga? Kejam dong Allah. Dolim dong Allah masukkan orang ke neraka. Anda tahu dolim atau tidak? Dolim itu adalah sesuatu yang harus Anda dapat tapi Anda tidak dapat. Ya kan? Anda bekerja dengan saya. Sebulan saya gaji 1 juta. Ternyata setelah Anda gaji kerja sebulan, saya tidak kasih gaji, apakah boleh dikatakan saya dolim? Dolim. Karena Anda bekerja dengan saya dengan kesepakatan ibu kalau kerja dengan saya dalam satu bulan, saya gaji 10 juta. Baik setelah akhir bulan saya tidak ngasih gaji, saya Allah zalim karena ada perjanjian. Coba kalau sekarang ini tiba-tiba saya tidak ngasih gaji ibu 10 juta, ibu tidak kerja dengan saya, apakah saya zalim? Coba. Ibu tidak kerja dengan saya. Anda tidak kerja dengan saya. Cuma tiba-tiba saya ada orang ngomong, ini gara-gara Buya tidak ngasih 10 juta, Buya zalim. Ada urusan apa sih dengan, oh tidak ada perjanjian kok. Bahkan kalau Anda kerja di rumah saya tanpa perintah saya, kemudian tiba akhir bulan kok minta gaji, saya tidak ngasih gaji, tidak zalim, siapa yang nyuruh kerja? Sekarang tanyakan dirimu kepada Allah. Adakah perjanjian dirimu kepada Allah? Ya Allah, ciptakan aku, setelah itu masukkan aku ke surga. Ada pernah janji dengan Allah gitu? Enggak ada. Sebelah pihak Allah nyatakan kamu selesai. Kalau kita bicara tentang protes kita kepada Allah itu banyak macam-macam. Protes kepada Allah itu tidak berlaku. Karena Allah yang membuat, coba kalau protes nanti macam-macam. Ya Allah, saya itu kalau naik motor harus pakai masker. Kenapa hidung saya tidak di belakang saja? Kenapa Anda tidak ngomong gitu? Hah? Enak di belakang, enggak usah pakai masker ya kan? Ini banyak biasanya pertanyaan dilanjutkan lagi. Karena berbahaya hal-hal seperti itu karena ya Allah, hidung saya kok begini coba. Coba di belakang kan enak ya. Naik motor ngebut pun enggak usah. Mata sih boleh di depan, tapi hidung di depan nih enggak enak nih. Masyaallah. Ya. Begitu ini. Kalau urusan sudah Allah cita begitu. Enggak usah banyak tanya sudah. Allah Maha tahu. Enggak perlu protes. Ini jadi apalagi urusan neraka. Neraka Allah masukkan siapapun ke neraka, enggak ada yang bilang zalim. Abu Jahal pun enggak pernah nuntut zalim, ya Allah, kenapa kau masukkan aku ke neraka? Kenapa enggak kau masukkan ke surga? Memang ada janjian aku masuk ke neraka. Terserah suka-suka Allah masukkan ke mana saja. Maka Anda pun jangan mengandalkan amal Anda lalu Anda masuk surga, enggak. Jangan mengandalkan amal Anda lalu bisa masuk surga, enggak. Terus bagaimana? Hei, bagaimana saya akan masuk surga atau enggak? Enggak ada yang tahu apakah Anda di surga atau di neraka. Enggak ada yang tahu. Terus bagaimana? Ya jangan sok tahu kalau kamu di surga atau di neraka. Ini kadang-kadang panjang ceritanya. Orang sok tahu. Sok tahu, ya kalau memang jatah saya surga, biarpun saya maksiat kan tetap masuk surga. Siapa bilang ente masuk surga? Hah? Anda tidak tahu apakah ahli surga atau ahli neraka. Enggak tahu. Terus bagaimana? Anda tuh tidak tahu apakah nyampe Tegal atau tidak nyampe Tegal. Yang jelas duitmu di Tegal. Maka Anda harus menuju Tegal. Kan gitu. Bukan urusanmu nyampe tidak nyampe. Pokoknya duitku ada di Tegal. Ada orang ngasih duit kepada Anda. 30 juta ambil di Tegal. Selesai. Anda harus pergi ke Tegal. Sampai tidak nyampe bukan urusanmu. Karena Anda berakal, Anda pergi naik motor ke Tegal. Anda jangan mikir tabrakan di pinggir jalan. Itu tidak tahu Anda. Jangan sok tahu dong. Anda dapat itu. Dapat duit sana. Kasih duit di Tegal, pergi ke sana. Nah, maksudnya apa? Kalau malang tujuanmu Tegal, kamu dikasih petunjuk jalan menuju Tegal itu jelas. Tuh, belok kanan. Setelah itu belok kanan lagi. Kan begitu. Nah, kalau itu ada menuju Tegal, menuju Jakarta. Surga, neraka. Nah, surga ada jalannya. Kalau mau ke Tegal lewat Indramayu itu gila, kan gitu. Kalau mau ke surga lewat jalan neraka, nggak nyampe. Selesai. Dan jalan surga kayak apa? Ya sholat, ya ibadah, ya ini. Alhamdulillah Anda semua menuju surga. Ya, ada pun yang maksiat, mabuk, segala macam, garong, segala macam, dia ngambil jalan neraka. Loh, apakah sudah pasti yang menuju jalan surga ini sampai surga? Itu bukan urusanmu. Yang jelas kamu punya akal. Kalau mau Tegal, tuh naik angkot ke arah Tegal, selesai. Jangan mikir tabrakan di tengah jalan. Kalau hanya orang mikir tabrakannya, enggak jadi berangkat. Coba Anda, duit 30 juta, Anda lupa tabrakan. Ya kak, 30 juta. Masa mikir, nanti saya keluar depan belok kiri ditabrak mobil. Nyebrang kereta api, tabrak kereta api. Ah, gak ada orang mikir begitu. Hanya mikir surga aja, kadang-kadang banyak pikiran ke surga ini. Nanti nyampe, enggak nyampe, ngapain? Pokoknya titi jalan surga. Nyampe, enggak nyampe, bukan urusanmu. Jelas ya? Insya Allah ini jalan surga semuanya. Nah, yang abadul abid, yang neraka selamanya itu... yang dikasih jalan sama Allah masih enggak mau. Tuh lo ke sana enggak mau ya Allah. Itu bohong kamu nih ya Allah. Lu kurang ajar dikasih jalan ke surga bilang bohong sama Allah. Quran bohong, ini bohong. Apa enggak marah Allah? Ya sudah kalau itu neraka selamanya. Ya Allah, saya rela kok. Rela dia. Masa ibu tidak rela? Dia rela kok. Dia mau masuk neraka tuh rela sudah. Dikasih tahu awas masuk neraka. Enggak apa-apa kok ya Muhammad, biar bin neraka. Turunkan api dari neraka sekarang. Malah nantang. Ibunya enggak rela, ibu. Dianya merela dia. Wah, Abu Jahal tuh rela masuk neraka nanti, enggak apa-apa Muhammad, aku di neraka. Waduh. Ya, ibu tidak relanya tidak sah. Karena Abu Jahal rela. Dia mudah rela betul. Dikasih tahu, ya Abu Jahal jangan, nanti di neraka selamanya, enggak apa-apa. Fir'aun malah nantang, aku punya surga sendiri kok. Waduh, hebat. Malah luar biasa loh. Masa orang itu masih harus masukkan ke surga? Ya enggak dong kan. Nah ini ceritanya panjang masalah. Pertanyaan ibu ini penting. Pernah terjadi di mana-mana yang harus dijawab panjang. Karena apa? Iya, kok kurang ajar. Allah kok kejam banget. Ya, macam-macam ini. Ini adalah waswas syaitan. Waswas syaitan, jadi akhirnya nanti prasangka buruk kepada Allah. Makanya harus buat jelentrehkan begini, biar yakin betul. Jadi ibu enggak usah bingung. Abu Jahal rela masuk neraka. Bahkan nantang kepada Nabi. Waktu mau mati pasti ngomong. Waktu mau mati pasti ngomong urusan neraka. Bahkan ada dikasih tahu salah satu orang yang bersama Nabi. Awas kalau kau tidak tobat masuk neraka. Gak apa-apa aku masuk neraka sekarang pun. Kirim neraka kepadaku hari ini. Sampai nantang gitu. Dianya rela, ibu tidak rela. Yuk kan aneh. Kan yuk. Dia mah rela. Abu Jahal mah super rela masuk neraka dia. Bahkan sampai berjanji saya tidak akan ketemu Muhammad dimanapun. Sampai mengatakan sebelum mati, ya aku akan tidak mau dengan Muhammad di dunia dan di akhirat. Mau mati, mau digorok lehernya masih pesan. Abdullah bin Mas'ud, aku pesan kepada Muhammad. Pesan apa? Sebelum dipenggal lehernya. Yang pertama, katakan kepada Muhammad, kalau leherku ini panjang. Maksudnya masih sombong. Yang kedua, aku musuh dengan Muhammad. Aku tidak akan mau ketemu Muhammad di dunia dan di akhirat. Tidak mau masuk surga dia. Pengen neraka dia sudah. Baik. Biarkan dia. Dia rela masuk neraka. Ya sudah, dia rela selamanya. Enggak perlu kita bela lalu kasihan nanti. Kita perlu kasihan dengan diri kita sendiri. Maka yuk kita titi jalan surga sampai kita sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan mikir keplesetnya. Pokoknya jalan lurus jalan surga, insyaallah Anda nyampe. Kullun muyassarun lima khuliqalah, disebutkan bahwa Anda akan dimudahkan menuju jalan yang Anda sudah disiapkan oleh Allah untuk itu. Kalau ahli surga pasti lihat, ibadah gampang, sedekah gampang, ketemu istri solehah, ketemu suami soleh, ketemu teman baik. Tapi ahli neraka itu Masya Allah, maksiat gak sengaja jadi, ini jadi maksiat, ini jadi maksiatnya. Menikah jadi maksiat, punya anak tambah maksiat, rezeki banyak tambah maksiat, calon ahli neraka. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Jangan lupa besok pagi ada majelis Ahad pagi, Riyadhus Shalihin, di pesantren Al-Bahjah, 7:30 sampai selesai. Kemudian Al-Bajah Muslimah besok siang Ahad 2:00 di Karangjalak di Musola Baitur Rahim dengan Umi. Maulid Al-Bajah, Maulid Akbar Al-Bajah yang ketiga. Maulid Al-Bajah 3 Tulungagung. Nah, hari Rabu 18 Jumadil Awal 15 Februari. Pukul 19 sampai selesai. Khusus wanitanya hari Sabtunya tanggal 21 Jumadil Awal atau 18 Februari di Tulungagung juga. Dan jangan lupa sudah dibuka BMT cikal bakal daripada bank syariah yang akan kita terapkan syariah dengan bermacam-macam produk di dalamnya tentunya ke depan hari. Mari kita dukung dengan menitipkan rezeki yang lebih di tempat tersebut untuk dikelola sebagai modal untuk dikembangkan menjadi sebuah usaha yang akan dibagi keuntungannya dengan siapapun yang menanamkan modal di tempat tersebut di BMT Al-Bahjah. Kemudian jangan lupa untuk selalu bisa bergabung dalam infak Al-Bahjah. Sebesar apapun yang Anda berikan dengan ketulusan itu akan menjadi besar di hadapan Allah. Intinya bagaimana kita mengikat kebersamaan, mengikat bergabung dengan program kemuliaan. Biarpun hanya 1.000 satu bulan, 2.000 satu bulan, 10.000 satu bulan, enggak penting itu. Yang penting Anda mengikat diri Anda sampai mati pun harus kita terikat dengan kemuliaan. Jangan lupa juga ada ibabe barang bekas tetap ditunggu. Siapapun yang punya barang bekas ya, boleh rumah bekas juga boleh. Tanah bekas, macam-macam pakai panci bekas, apapun juga tujuannya adalah agar kita semuanya bisa selalu sambung hati sehingga tetap dekat dengan kemuliaan. Ya, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna mangsurna wa la takhdulna. Wa'afina wa la tumritna. Wa'akribna wa la tuhidna. Wa'athirna wa la tuhtir alayna. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami dengan iman. Muliakan kami dengan takwa. Muliakan kami dengan kepasrahan tawakal kepada-Mu ya Allah, dan kami mohon mudahkan segala urusan kami, urusan dunia dan urusan akhirat kami, urusan diri dan keluarga kami, dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Ya Allah, jauhkan kami dari musibah, baik di dunia ataupun di akhirat. Kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, ya Allah, dan kepada kami semua. Anak-anak kami, pandang mereka dengan kasih sayang dan cinta-Mu. Anak-anak kami, ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayang dan cinta-Mu, ya Allah. Dan semua, ya Allah, orang yang bersama kami, ya Allah, yang belajar bersama kami, baik hadir di sini, atau yang mendengar suara ini, atau yang menyaksikan acara ini, kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Berikan ketulusan, dan kirimkan ke tempat ini, bersama kami orang tulus dan ikhlas, pejuang-pejuang-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bencikan, ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada semua yang Kau ridhoi, dan bencikan kepada kami semua yang Kau murkai, ya Allah. Bencikan kepada kami semua yang Kau murkai, ya Allah. Bencikan kepada kami kekafiran, bencikan kepada kami segala kemaksiatan. Dan kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة ما كسيه وما أهون دعاء سلالة وبالله توفيق الداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.